Mitra bisnis, selama ini bangsa Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah ke luar negeri dibandingkan barang hasil industri. Ironisnya, pada saat yang sama Indonesia juga mengimpor barang hasil industri dari luar negeri yang sudah pasti dengan harga yang lebih mahal dibanding kalau kita memproduksi di dalam negeri. Untuk membicarakan fenomena menyedihkan itu, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kenapa kita lebih banyak mengekspor bahan mentah, membiarkannya diproses di luar negeri, lalu mengimpornya kembali dengan harga mahal? Karena, kasat mata ya kalau kita lihat, penguasa ini lebih senang berdagang. Jadi kalau saya mengekspor bauksit, dapat fee. Mengimpor alumina, dapat fee lagi. Mengekspor aluminium, dapat fee lagi. Kalau pabriknya itu integrated, tikus-tikusnya nggak bisa masuk. Jadi memang pemerintahan yang korup ini semua nggak bisa jalan. Seperti tadi itu apa? Nafta, naftanya dijual fee. Terus beli nafta dari luar negeri fee lagi gitu. Jadi lebih enak, Pak, dapat uang banyak dari fee atau komisi atau apalah. Kalau terintegrasi, calo-calonya hilang lah. Apa hal tersebut dilakukan juga akibat tidak tersedianya infrastruktur yang memadai di Indonesia, Pak? Betul. Jadi kalau saya punya tambang bauksit, kan di gunung-gunung itu. Saya bikin pabrik aluminanya kan nggak mungkin di gunung. Pabrik aluminanya dekat pelabuhan. Jadi misalnya di Bengkayang. Bengkayang itu Kalimantan Barat. Nah kan pelabuhannya di Pontianak misalnya. Nah dari Bengkayang ke Pontianak memang terbang itu bauksitnya. Kan enggak, harus ditransportasikan pakai truk segala macam. Siapa yang bangun jalan? Nggak tahan lah si industri. Jadi Anda benar, infrastruktur menjadi masalah. Nah, Singapura saja itu membangun infrastruktur. Singapura yang udah infrastrukturnya bagus, membangun infrastruktur pelabuhan jalan untuk Shell bangun petrokimianya. Jadi si nafta ini kan Singapura nggak produksi minyak kan, tapi tidak punya minyak mentah. Tapi Indonesia punya, menjual minyak mentahnya ke Singapura, di kilang di Singapura. Jadi BBM kita beli. Kemudian pada siang sama, Singapura juga punya kemampuan memproduksi nafta. Naftanya kita beli dari Singapura. Hebat. Tidak adalah satu negara yang sehebat Indonesia dalam hal tipu-menipu begini. Demikian Faisal Basri. Saya Mary Agustin.